pertanyaan ini harus dipikir-pikir dulu jawabannya. Ini niat di tengah-tengah para punggawa ya. Ketika melaksanakan yang namanya hajj diyakini tidak beribadah kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah Taala, dan ini maklumat khusus. Yang dimaksudkan dengan maklumat amma yang umum maklumat khusus. Ini dua. Yang pertama ialah menyelamatkan kaum muslimin, menyelamatkan akidah kaum muslimin dari keimanan orang tersebut yang dihajar. Dan yang kedua, memberi pelajaran kepada seseorang tersebut yang dihajar, supaya dia kapok dari apa yang dilakukan, apa dari pemikirannya. Ini maslahat. Paham ya? Baik. Prinsipnya bahwa terkadang sebuah hajar itu terpenuhi padanya dua kemaslahatan sekaligus. Yang khusus tercapai, yang umum tercapai. Jelas permasalahan. Terkadang orang-orang itu hajar ini maslahat umumnya itu tidak tercapai. Orang yang diboikot itu tidak kapok-kapok. Sabar dihajar, sabar jadi. Ya kan? Masih ada korban-korban di dalam buku sini yang pernah memikir yang menyimpan dalam tersebut. Secara maklumat umum tidak tercapai. Tapi maklumat khusus itu pernah tercapai. Yang terkait dengan perkuatan orang yang dihajar dengan dia ibadah kepada Allah. Ketika hajar itu tidak tercapai maslahat yang umum, maka masih ada maslahat yang khusus. Maka tidak akan mungkin jatuh, gugur secara total syariat hajar. Supaya ditahan kawan-kawan, terangkan. Hajar itu ada yang kulli, ada yang juz'i. Terkadang kita yang mampu untuk melaksanakan hajar memberi kotak dengan kulli, dengan perbuatan, dengan lesan, dengan hati, dengan seluruh ragam hajar yang ada. Ini jelas, ya. Tapi terkadang pula kita tidak mampu menggunakan perbuatan, maka pindah pada lesan. Tidak mungkin dengan lesan, maka harus dengan hati. Menghajar orang dengan haji itu buat sebenarnya tidak boleh ukur. Dapat orang yang banyak-banyak kita tak bisa. Ini mah kita tidak ada suka. Terkadang pula kita tidak mampu untuk menerapkan seluruh raga haji. Namun, sehingga tadi diterangkan dari Imam, mungkin kita ketika ketemu dengan orang tersebut masih salam. Masih terus apa? Jadi ini tidak mungkin hajar dalam suatu poin tadi. Tapi kita masih mungkin untuk menghajar dia dalam poin-poin yang lain. Tidak datang ke tempat taklimnya, tidak mengambil ilmu dari padanya, tidak menjemput dia kalau tak dia sakit dan segala macamnya. Itu sebuah hajar. Yang intinya barang-barang itu dari keterangan yang namanya hajar itu sesungguhnya perkara seperti yang tidak mungkin digugurkan berapa tahun. Kalau tidak mungkin kuli, Yesus. Kalau tidak mungkin dengan perbuatan, ya dengan lesan. Tidak mungkin dengan lesan, dengan hati. Tidak mungkin seluruh ragam hadir, ya sebagiannya saja. Ini saya kasih kepada untuk membantah pihak. Yang menyatakan kalau kemaslahatan hadir itu tidak tercapai, maka gugur kewajiban hadir. Tidak ada prinsip hajar di zaman sekarang. Ini salah paham yang salah. Kalau dia mengatakan belum bisa diamalkan hajar tersebut, bisa diamalkan prinsip arifuali kelompok dan masih bagus. Aku dia mengatakan hajar total dan boleh dikerjakan. Sebagian masih bisa. Itu masih bagus. Tentang total kalau mengatakan tidak ada hajar di zaman sekarang ini. Ukur kewajiban hajar di zaman sekarang ini. Dikarenakan kemaslahatan tidak terpenuhi. Ada korban jadi. Yang mereka maksudkan dengan kemaslahatan, maslahatun ammah. Sekarang masih ada yang kosong. Kalau Bapak tidak mungkin melawan orang-orang yang hadir di zaman sekarang ini, itu mungkin yang kuli yang total. Masih ada yang susi yang kosong. Apa maksudnya kita dia berumah tidak datang ke tempat mereka lain? Apa ada susah? Tidak ada. Alhamdulillah Allah itu tidak mengadakan yang banyak acara. Kamu di rumah dengan niat tidak datang ke sana, tak perlu berkira Allah, bermakna saja. Ada yang susah? Ada yang susah. Walaupun ada seorang yang tidak ada susah. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak-Bapak. Yang kedua, baik-baik. Yang namanya hajar itu satu usluk dari usluk-usluk dakwah. Sekarang kemarin, usluk dakwah ada dua. Usluk arifwani, berwakilah. Yang kedua, usluk syidah, keperkasan. Ada tahdir padanya, ada hajar padanya. Keterangan kemarin, hukum asal yang namanya dakwah ila Allah, itu dengan kelemahan wakilah. Dengan kelemahan lakukan. Bagaimana caranya? Tapi marah masih minal wajili. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Diterapkan kaidah hajar pasti. Pihak dia yang hajar barang-barang kemialannya. Pertama kufar. Terkait dengan kekufuran mereka. Berkait dengan ma'amal, dia tidak ada masalah. Berkait dengan prinsip keagamaannya, lakukan hidup wajahnya. Itu hanya itu saja. Yang kedua ialah ma'amul Allah itu berbeda. Seseorang yang tidak diklaim sebagai Abu Jihad. Jadi, dihajar mereka. Ada yang dihajar secara jamaahnya, kelompoknya. Inilah dalam masalah itu. Ada yang persoal. Kalau kosong, melihat sisi maslahat dan maslahatnya, apakah hasil kuli atau kasus? Apakah dengan perbuatan atau dengan ucapan atau dengan hasil? Paham siapa ya? Apa tahu ini perbuatannya? Ia yang berikutnya yang sudah dihajar ialah al-mujahiri bil ma'asi yang terang-terangan berbuat kemaksiatan. Kalau ini dead, semua orang. Tuh saya panggil. Jatlah kan terang-terangan berbakti maksiatan. Sudah dihasil. Apa yang salah kelompok? Itu mungkin. Apa yang salah persoal? Pertimbangan tadi. Mungkin kulit, mungkin suci, mungkin dengan perbuatan saja, mungkin dengan lesan saja, mungkin dengan hati saja, mungkin total semua perangkat masyarakat yang ada, atau mungkin sebagainya. Nah, ini yang tidak itu. Pertama, sehingga tidak sembarang orang yang dihajar. Tidak mungkin kita menghajar orang yang tidak bersalah. Karena alfa. Karena kemulangan. Karena takwil. Karena paksa. Dan sisanya. Apalagi menghajar orang-orang yang tahu apa. Wah, baru. Ngerti agama dan segala macam. Semua takdir kamu. Ya, dihajar kamu. Ya, ini ngabur. Beri hajar. Ini sudah sebagai tabulan para sebagai kiat-kiat yang frontal dalam melakukan sistem haji. Yang frontal ini adalah yang menghajar itu tidak orang tertentu. Semuanya ikut ikutan menghajar. Yang kelas kakaknya sampai kelas terinya. Semuanya menghajar. Yang dihajar pun juga dilihat semua pihak. Yang ahli jihadnya, yang ahli sunnahnya, ahli sunnah yang dahinya, yang awamnya, sampai tak ulama-ulamanya, kami dihajar. Kalau hajar yang model ini, mengerikan tangan. Tapi kalau hajar yang model ini, ahli sunnah diwajar jemaah, mengerikan bagi ahli jihad. Bagi rahmat sesungguhnya Allah. Mudah-mudahan dipahami dengan baik. Kalau nama habis terlaki, diputer-puter ulang. Yang penting ingat kaidahnya tadi. Maka sunnah tidak menerapkan prinsip hajar kecuali pada orang-orang tertentu yang berbicara pertimbangan tertentu. Dan berapa? Ada tahapan-tahapan penunjukan. Prinsip yang dipakai harus kuali. Bagaimana dengan orang yang mengatakan bolehnya untuk berbicara dan menjelaskan pemerintah di atas mimbar jika tidak dikhawatirkan untuk fitnah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan hadis-hadis yang melarang membicarakan dan menjelaskan pemerintah di atas mimbar berhubungnya baik dan sekarang asyik mobil juga berkampanye terutama kejadian di antara hadis yang dia menjelaskan tentang larangan terang-terangan di dalam menjalankan haid di pemerintah itu disebutkan oleh Syekh Qobil bin Hajar Rahimahullah dalam bukunya As-Sahih Al-Mustadrak dan Marilah Al-Sahih Haid dan serba kita bisa bayangkan di Al-Sahih Al-Sahih kita dimasukkan diri yang pertama dalam kita berlahir yang di akhir-akhir kita berlahir Syekh yang memasukkannya sendiri dan Sahih atau Hasan periwayatnya dihafalkan oleh Asyur Al-Zani rahimahullah ta'ala yang memperlihatkan cuma beliau saja. Beliau saja. Kalau apa, keluarga yang mana isyarat dia? Maaf, beliau bukan pakar hati. Jadi, dan sedang itu kami. Jadi, dia bukan cuma kiri ya? Beliau itu. Benarkah Syekh Qobil bin Hajar juga berpendapat demikian? Yang dilakukan oleh Syekh Qobil bin Hajar rahimahullah sebagaimana yang diceritakan oleh kita oleh murid-muridnya anak kata pulang ke Syekh Qobil bin dalam rata pendapat dari Syekh Qobil dari murid-muridnya cerita dan itu masyhur dalam beberapa bukunya beliau. Beliau itu tidak menghujat. Isinya tidak menghujat. Tidak menjelek-jelekkan. Tapi isinya yang memberikan nasihat secara umum. Nah. Ini dikatakan. Qala Allah, qala Rasulullah akhirin. Padahal menyebutkan nama presidennya. Na'amnya Ali Abdullah Soleh. Salah itu. Tapi itu nasihat umum. Pendengar yang mendengarnya tidak terpicu untuk memberontak. Tapi ngerti ya, olah hati berpikir. Yang diinginkan tadi oleh riwayat tersebut dan dikhawatirkan dalam keterangan tersebut. Yang dikerjakan oleh kebanyakan orang sekarang. Isinya menghabisi pemerintahnya. Oh, dia tuh begini, begini, begini, begini, begini, begini. Sifatnya janji. Provokasi. Indonesia. Seorang wanita yang bersuami berusia lanjut belum mempunyai anak, kemudian mengadopsi bayi dari kerabat. Ia mengasuh, memeliharakan air susunya keluar. Ini apa ya? Wah, itu usianya. Tapi air susunya keluar. Terus cuma terang dan khususnya dianggap seperti anak kandungnya sendiri hingga si anak dewasa menikah. Kalau air susunya keluar, maka harus melihat di awal mulanya. Kalau bayi menyusu kepada ibu tersebut 5 kali susulan yang mengenyangkan, maka kita akan sebagai anak susulannya makhluk. Tapi anak sesuai dengan makhluk dari para waris. Yang menyenangkan ketika bayi itu melepaskan dengan sendirinya sesuai terjang melepaskan diri sama dia. Nanti kakak lupa sedikit. Itu banyak, dihitung sekali. Terus 2 kali. Terus sampai 5 kali kejadian semacam itu dikatakan makhluk. Yang harus berikan baik-baik. Kalau kurang daripada itu, maka bukan makhluk. Pertanyaannya, apabila si wanita dan suaminya meninggal, perwasiat akan hartanya untuk si anak atau si ibu, apakah dilaksanakan wasiat tersebut berkenaan hukum waris? Jawabannya iya. Yang namanya wasiat itu selain ahli waris, jadi bukan waris. Tapi tidak boleh seluruh harta, maksimal 1/3 harta. Selama tadi bisa dikasih wasiat yang seperti keharta. Selebihnya dari waris yang lain. Allah. Apa hukum menggunakan roji? Berkait dengan roji, ini di antara yang digunakan oleh para ulama sekarang pada waktu itu untuk dakwah, bid'ah. Radionya radio yang ada yang tersendiri, ya, radio umumnya orang itu. Allah kita bikin radio sendiri, bahkan menggunakan radio tersebut. Tersebut. Ada penyelidikan televisi. Ini yang saya tahu dari para ulama perincian dan fungsional. Ketika ada pemerintah muslim di sebuah negara dan dia menggunakan media televisi untuk berdakwah, diperbolehkan dan antara mereka mempersyaratkan harus lain siaran langsung. Terkait dengan dakwah dia di TV dengan ada gambarnya, terkait dengan para masyarakat ini, mereka ada kilaf ya. Yang saya tahu dari pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Salam waktu itu tentang Imam Allah dan boleh. Jadi pendapat ulama yang lainnya mengatakan tidak. Bagaimana hukum berlatih bila diri dalam masjid? Dan bagaimana dengan riwayat Aisyah dan Rasulullah SAW yang pernah melihat permainan bom habis di masjid? Rasulullah SAW. Masya Allah. Iya. Kalau melihat dalam kitab Sahih Bukhari, terkait dengan masalah kaum masjid, dia bikin bab khusus terkait dengan kisah ini. Paham? Kalau bermain senjata di masjid. Itu panjangnya barakallahu fikum, masjid itu fungsinya banyak. Tidak hanya untuk sholat misalnya. Tidak pula untuk hal yang semacam ini. Tapi, karena kita juga awal ya. Tapi, kalau masjidnya itu di tengah-tengah masyarakat, penerapannya harus betul-betul diamalkan. Harus menyampaikan dirinya itu kepada masyarakat. Khawatirnya nanti, itu masjid orang-orang salat mati di masa lalu itu loh. Masjidnya orang Barat, temannya dipanggil orang yang berhasil. Itu masjid apa? Makanya itu ya. Alam. Tempuh sering boleh. Dalam apa? Dengan gue. Dalam masalah. Sebenarnya penerapannya harus dilakukan. Penerapannya, persiapannya dan segala macamnya. Dalam apa itu? Prinsipnya tidak semua ilmu yang kita serap ini bisa langsung diamalkan. Harus melihat kondisi. Karena akhir kita silahkan terkait dengan penerapan. Paisanya para orang-orang, terkait dengan perkara-perkara yang semacam ini yang telah diusulkan dari tahap perkara wajib, minar mustahab, talbun mustahab, min ajil tadi. Itu baiknya. Termasuk perkara yang diusulkan, meninggalkan perkara-perkara sebelumnya sunnah dalam rangka untuk melembutkan hati masyarakat. Artinya kalau belum bisa dilaksanakan, yaitu tidak dilaksanakan. Perkara yang apa ini? Ubah apa yang sunnah. Apa yang wajib? Allah Subhanahuwataala. Syukur ya Allah. Jadi kita enak. Jadi tak stres soalnya. Jawabannya salah. Allah Subhanahuwataala. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Insyaallah. Terima kasih. Ya. Dan kalau yang delapan tentang masalah siapa Al-Qur'an dan penjelasan tentang faham. Insyaallah, subhanallah, alhamdulillah.